الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصابرين الصادقين المؤمنين الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة مغرب yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah merupakan sebuah kewajiban. Bahkan dengan syukur dan keimanan, seseorang akan terlepas dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur dan keimanan, seseorang akan terlepas dari ancaman azab Allah sebagaimana yang Allah firmankan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian jikalau kalian bersyukur dan beriman kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Rasul mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapapun di antara umat beliau yang konsisten di atas tuntunan sunnah dan ajaran yang telah dibimbingkan kepada kita semua hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib rahimakumullah. Sebelum kita mencoba untuk memulai kajian di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan acara kajian di kesempatan malam hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak pandai berterima kasih atas kebaikan manusia yang diberikan kepadanya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazahumullahu khairan, kepada seluruh pihak termasuk yang hadir saat ini karena telah mensukseskan acara kajian talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema kita di kesempatan kali ini adalah bersama putra-putri kita di surga. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mendengar ungkapan seperti judul ini atau tema ini, bersama putra-putri kita di surga, yang kira-kira menjadi benak kita ini atau menjadi pikiran kita, kita memposisikan sebagai orang tua atau sebagai anak. Hah? Bersama putra-putri kita di surga, kita memposisikan dirinya sebagai orang tua atau sebagai anak? Sebagai orang tua ya. Tetapi menjadi lebih lengkap kalau seandainya kita juga berpikir kita yang menjadi anak. Maka kita berperan menjadi orang tua, tapi kita juga adalah anak bagi orang tua kita, betul? Oleh karena itulah, seyogianya pembahasan ini pas tertuju kepada siapa saja yang merasa dirinya adalah orang tua, dan juga pas kepada siapa saja yang merasa dirinya adalah seorang anak yang memiliki kedua orang tua, baik orang tuanya masih hidup atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Karena siapapun dari kita pasti adalah hamba-hamba Allah yang suatu saat akan tutup usia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang abadi di dunia. Suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita akan berjumpa dengan ajal kita. Oleh karena itu, ketika kita mendengar tema kajian bersama putra-putri kita di surga, maka kita berharap kita ini adalah putra-putri bagi kedua orang tua kita, dan kita akan berjumpa dengan mereka di surga. Atau kita sebagai orang tua yang memiliki putra dan putri, kita pun ingin bersama mereka berada di surga. Bapak ibu sekalian, yang menjadi salah satu fitrah, ketetapan Allah pada setiap jiwa manusia, mereka suka, mereka senang, mereka merasa bahagia ketika berada bersama dengan kedua orang tuanya. Itu fitrah manusia. Saya tidak tahu apakah ada di luar sana, di selain Indonesia, yang begitu luar biasa mengalami masa mudik, khususnya di hari Idul Fitri. Ketika ditanya, kenapa Anda mudik? Pengen ketemu sama orang tua. Benar atau tidak, Pak? Iya apa tidak? Bertemu dengan segenap keluarga, khususnya adalah kedua orang tua. Paling tidak satu tahun sekali, saya bisa merasakan tenteramnya hati dibelai kepala saya ini oleh orang tua. Didoakan kebaikan oleh orang tua. Itu sesuatu yang rasa-rasanya tidak bisa dibeli di toko manapun. Sampai pun kalau kita ini sudah punya anak, tapi kedua orang tua kita manakala mereka masih hidup, kita membayangkan kalau berada bersama mereka, didoakan oleh orang tua kita. Semoga kamu jadi anak yang saleh, Le. Semoga kamu demikian, Ndo, dan seterusnya. Maka salah satu ketetapan Allah dalam fitrah manusia, seseorang itu senang untuk berada di dekat orang tuanya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian ada seorang Arab yang terkejut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Kata beliau, saya juga punya anak dan punya cucu. Saya tidak pernah mencium anak dan cucu saya. Dengan penuh bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak bisa mengungkapkan kasih sayang dengan mencium putranya, mencium anak cucunya, maka dia tidak bisa disayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai, menyayangi, dia tidak akan dicintai atau disayangi. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tenangnya menjawab, kalau Anda merasa tidak pernah mencium putra putri Anda, apa yang bisa saya lakukan? Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut rasa kasih sayang dari hati Anda. Belayan seorang ayah dan seorang ibu kepada putra putrinya. Ciuman mereka kepada putra putrinya. Ungkapan kasih sayang kepada putra putrinya adalah bagian dari syariat Islam yang tidak sembarangan, bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diteladankan. Sehingga Allah tetapkan dalam hati seorang hamba, dia itu senang berada di dekat orang tuanya. dia merasa bahagia dengan sentuhan kasih sayang, belayan tulus, penuh cinta dari kedua orang tuanya. Dan tahukah Anda, hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa ketetapan Allah yang menjadi fitrah setiap hamba di dunia itu akan menjadi angan-angan setiap penduduk surga. Jadi kalau di dunia seorang anak itu senang untuk dicintai oleh orang tuanya, orang tua senang untuk bisa mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya kepada putra-putrinya, itu pula yang akan menjadi dambaan setiap penduduk surga. Mereka ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama orang-orang yang mereka cintai, khususnya adalah istri, suami, dan anak-anak mereka. Sebuah pertanyaan, bagaimanakah caranya agar saya sebagai orang tua bisa berada bersama anak-anak saya di surga? Dan bagaimana pula caranya saya sebagai anak bisa suatu saat nanti bersama kedua orang tua saya di dalam surga? Ini pertanyaan yang menggugah kita, mendorong kita untuk kemudian ingin tahu apa yang sesungguhnya telah ditetapkan dalam Islam tentang hal ini. Bisa dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur ayat 21. Dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 21 surat At-Tur, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman kemudian keimanan mereka disusul oleh anak keturunan mereka, diikuti oleh anak keturunan mereka, biiman juga dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan pertemukan orang-orang yang beriman ini dengan putra-putri anak keturunan mereka yang juga mengikuti jalan keimanan. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, dan kata Allah, kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amal mereka di dunia. Maka kunci agar seorang anak bisa bersama orang tuanya, dan agar seorang ayah atau ibu bisa bersama anaknya di dalam surga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan iman. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim bahwa sesungguhnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada yang kenal dengan sahabat mulia bernama Abdullah Ibnu Abbas? Pernah dengar nama ini? Siapa beliau? Siapakah beliau, Abdullah Ibnu Abbas? Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Abbas adalah paman Rasulullah, saudara kandung ayahanda Rasulullah Abdullah. Rasulullah nama ayahnya siapa? Abdullah. Punya saudara namanya Al-Abbas. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Beliaulah nabi kita. Al-Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah dan Abbas keduanya adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi sahabat Rasulullah. Karenanya ketika kita membaca Abdullah Ibnu Abbas, kita sebutkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya karena keduanya adalah sahabat Rasulullah. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada saat masih kecil pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah karunia ilmu kepada anak ini, dan berikanlah ia ilmu tentang tafsir Al-Quran. Sehingga dengan doa itu, jadilah Abdullah ibn Abbas referensi nomor satu di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami setiap ayat Al-Quran. Nah, memahami ayat 21 dalam surat At-Tur, Abdullah ibn Abbas berkata, kata Abdullah ibn Abbas, "Inna Allah la yarfa'u dhurriyyatal mu'mini fi darajatihi wa in kanu dunahu fil 'amal litaqirra bihim 'ainahu thumma qara' hadhihi al-ayah." Kata Ibn Abbas, seorang hamba mukmin nanti di surga akan dipertemukan dengan anak keturunannya, dan anak keturunannya itu akan diangkat kedudukannya sama seperti kedua orang tuanya, karena sesungguhnya dengan itulah orang tua menjadi sejuk pandangannya di dalam surga. Bayangkanlah kalau ada seorang hamba masuk ke dalam surga, semua kenikmatan dia dapatkan. Jika semua kenikmatan itu ternyata ditambah dengan diangkatnya derajat anaknya bersama-sama dengan dirinya di dalam surga, kenikmatannya menjadi lebih sempurna atau tidak? Seorang mukmin di dalam surga dengan semua kenikmatan, seorang mukmin di dalam surga dengan semua kenikmatan plus dipertemukan kembali dengan anak keturunannya yang dulu di dunia, mana yang lebih sempurna, yang pertama atau yang kedua? Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 21 surat At-Tur ini, makna tafsirnya kata Ibn Abbas adalah seorang hamba mukmin akan diangkat derajatnya bertemu dengan orang tuanya yang juga mukmin, karena dengan itulah orang tuanya yang mukmin tadi matanya akan menjadi sejuk, hatinya akan menjadi damai, penuh bahagia manakala dia di surga plus dipertemukan kembali dengan anak keturunannya. Maka siapa yang tidak bermimpi, siapa yang tidak berharap, siapa yang tidak berangan-angan, siapa yang tidak mendambakan di sepanjang kehidupannya di dunia dia begitu mencintai anak keturunannya, dia meninggal dunia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kembali dengan orang-orang yang ia cintai di dalam surga, semua berharap. Semua berharap. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna ayat ini. Kata beliau, "Alhaqna bihim dhurriyatihim fil manzilati rafi'ati fil jannah." Maksud dari firman Allah ayat 21 surat At-Tur adalah nanti di surga, kalaupun pada dasarnya seorang ayah, seorang ibu dan anak keturunannya itu tidak sama derajat surganya, mereka bisa sama derajat surga di yang paling tinggi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan orang tuanya dan anak-anaknya berada dalam sebuah kondisi yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yaitu kondisi iman. Mungkin seseorang berpikir, gampang, saya sudah beriman, tinggal jadikan anak saya beriman, dia menjadi seorang muslim, dia tidak menjadi seorang non-muslim, sudah cukup. Tidak demikian berpikirnya. Karena iman yang dimaksud di sini adalah al-imanul haqiqi. Iman yang hakiki. Yang tidak hanya tercermin dengan lisan, tetapi terpatri di dalam hati dan tercermin dalam setiap amal perbuatan anggota badan. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iman itu memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Atau di sini ada dua riwayat. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda 60 sekian. Dalam riwayat yang lain 70 sekian. Dan kedua-duanya adalah riwayat yang sahihah. Maka ada 70 sekian cabang iman. Kemudian Nabi menyebutkan tiga contohnya. Yang paling tinggi dari semua cabang itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukti bahwa iman itu ada di lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah, yang paling bawah adalah seseorang menyingkirkan gangguan dari jalanan. Amal perbuatan, gerakan anggota tubuh. Ini iman. Wal haya'u dan sifat malu. Sifat malu itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Wal haya'u kata Nabi, dan malu syu'batun minal iman, merupakan salah satu cabang dari keimanan. Maka iman itu di lisan, iman itu di hati, dan iman itu ada di dalam anggota tubuh, amalan anggota badan. Oleh karenanya iman yang dimaksud di sini pun demikian, bukan hanya sekedar iman-imanan, tetapi iman yang hakiki. Iman yang diikrarkan dengan lisan, yang terpatri di dalam hati, dan tercermin dalam setiap amalan anggota badan. Wa illam yakunu qad syarakuhum fil a'mal. Dipertemukannya anak dengan orang tua di dalam surga, sekalipun amalan mereka itu tidak persis sama. Mungkin amalan si bapak lebih bagus, atau sebaliknya. Tetapi yang menjadi poin penting di sini adalah ketika orang tua dan anak sama-sama menghadap Allah dalam kondisi iman yang hakiki, maka mereka berkesempatan mendapatkan peluang dari Allah untuk bisa masuk surga dan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Karenanya kita, sebagaimana tadi saya coba tanyakan kepada panjenengan semua, kita memposisikan dirinya dengan dua arah. Kita memposisikan diri sebagai orang tua yang berharap anak-anak kita itu bisa bertemu dengan kita di dalam surga, tetapi juga kita berharap bahwa kita adalah anak-anak bagi kedua orang tua kita yang kita bisa berjumpa dengan mereka di dalam surga. Karena kalau konteksnya sudah adalah surga, maka tidak ada lagi kesengsaraan. Tidak ada siksa, tidak ada yang melelahkan, tidak ada beban. Semua adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Berarti kita komitmen dengan iman. Dan bukan sembarang iman, tetapi iman yang benar-benar tercermin dalam tiga unsur yang semuanya ada pada diri kita. Lisan, hati, dan anggota badan. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Ayat yang Allah firmankan dalam surat At-Tur 21 juga semakin bisa ditegaskan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 19 hingga 24. Mari kita coba cermati bersama. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala di serangkaian ayat surat Ar-Ra'd ayat 19 hingga 24 Allah berfirman, "Afamay ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Innama yatadhakkaru ulul albab. Tidakkah orang yang berilmu bahwa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah kebenaran sama seperti orang yang buta? Maksudnya adalah orang-orang hamba-hamba yang telah Allah anugerahkan taufik, tahu bahwa kebenaran di dalam Islam itu datang dan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu adalah al-haq, kebenaran. Orang yang telah tahu bahwa itu adalah kebenaran tidak sama dengan orang yang tidak tahu kebenaran, dan mereka diungkapkan oleh Allah dengan status a'ma, buta. Berarti bersyukurlah siapa saja di antara kita yang setiap hari punya semangat untuk menuntut ilmu kebenaran. Karena kalau ada seorang hamba yang belum Allah berikan ilmu tentang kebenaran yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu telah diumpamakan oleh Allah, diberikan predikat oleh Allah, a'ma, buta. Orang yang tahu kebenaran artinya melihat, dan orang yang tidak tahu kebenaran artinya buta. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengenal dan mengetahui hal ini hanyalah orang-orang yang ulul albab, yang pikirannya lurus, yang jalan pikirannya jernih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang-orang ulul albab, yang pikirannya lurus, yang pikirannya jernih, yang pikirannya telah diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tahu kebenaran bukan buta. Siapa mereka itu? Bagaimana sifat mereka? Yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Sifat mereka yang pertama adalah yang mereka itu senantiasa menunaikan ketetapan-ketetapan hukum Allah. Yang halal dikonsumsi, yang haram ditinggalkan. Yang wajib dijalankan, yang terlarang ditinggalkan. Pegang ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggugurkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam perjanjiannya. Ini orang yang mengetahui kebenaran, bukan orang yang buta akan kebenaran. Sifat yang pertama. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka itu senantiasa menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Silaturrahim. Kekeluargaan. Dan menyambung silaturrahim itu tidak hanya sekedar mengunjungi, bertanya, menjaga garis kekeluargaan. Tidak hanya itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menjelaskan, termasuk dari arti menyambung silaturrahim itu adalah manakala ada anggota keluarga kita yang memusuhi kita, yang memutus tali silaturrahim dengan kita, tapi kita tetap berusaha untuk menyambungnya. Ini sifat yang kedua. Mereka senantiasa menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturrahim. Sifat yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum. Mereka senantiasa takut kepada Allah, bukan takut sembarang takut, tetapi takut yang akan melahirkan sikap tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah khasyyah. Itulah khasyyah. Takut tapi yang mendorong seseorang untuk tunduk patuh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti takutnya kita terhadap sengatan kala jengking, bukan takutnya kita kepada kalau jalan di malam hari di sebuah jalan yang tidak ada penerangannya kita takut tersesat. Bukan hanya sekedar takut seperti itu, tetapi takut yang melahirkan sikap tunduk patuh dan mengagungkan Allah, itulah yang namanya khasyyah. Sifat ketiga ulul albab, kata Allah, wa yakhshawna rabbahum. Mereka itu khasyyah, takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab. Sifat yang keempat, mereka itu khawatir dan takut kalau nanti di hari perhitungan mereka akan mendapatkan kondisi yang buruk. Bapak Ibu sekalian, kita semua tanpa terkecuali akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan, kita mau, kita tidak mau, suka, tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, kita akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dunia. Ulul albab adalah orang-orang yang takut bahwa pada saat kita mempertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah, ternyata timbangan kita adalah timbangan yang jelek. Lebih banyak amal yang membuat Allah murka daripada amal yang membuat Allah ridha kepada kita. Itu sifat ulul albab yang keempat. Sifat yang kelima, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka ulul albab yang bukan buta, berarti yang bisa melihat kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Sifat berikutnya adalah sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar di dalam menghadapi segala sesuatu, dan sabarnya itu ibtigha'a wajhi rabbihim. Mengharap bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah bersikap ihsan di dunia, baik kualitas penghambaan dirinya kepada Allah, maka mereka akan masuk surga. Dan mereka akan mendapatkan nilai plus tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah penduduk surga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan lagi berharap mendapatkan kenikmatan yang lain. Karena kenikmatan paling puncak berada di surga itu adalah kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat bagi ulul albab, mereka adalah orang-orang yang bersabar di kehidupan dunia ini dengan tiga jenis kesabaran. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menahan diri dari tidak melanggar keharaman Allah, sabar ketika menghadapi ketetapan takdir dari Allah, dan kesabaran mereka dilakukan ibtigha'a wajhi rabbihim, mengharap berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya yang mulia. Sifat ulul albab yang berikutnya adalah wa aqamus salah. Mereka menegakkan salat. Dan semoga para hadirin dan hadirat sekeluarga diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan langkah untuk bisa senantiasa menjaga ditegakkannya pelaksanaan salat pada diri kita dan pada diri anggota keluarga kita. Kemudian sifat berikutnya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka berinfak dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, baik dalam kondisi tersembunyi, betul-betul ingin menyembunyikan infak dan sedekahnya, atau di hadapan orang lain di dalam rangka memberikan motivasi, bukan di dalam rangka dipuji. Jadi infak dan sedekah itu bisa dilakukan dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah infak dan kita sembunyikan. Infak yang kita sembunyikan. Sebisa mungkin tidak ada yang melihat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan bisa saja infak itu dilakukan dan dilihat orang lain. Tapi ingat, di sini terjadi atau di sini rentan ujian bagi keikhlasan niat kita. Ketika kita itu ingin berinfak, dilihat oleh orang lain, bukan di dalam rangka meminta untuk dipuji, tetapi di dalam rangka memotivasi orang lain untuk juga ikut berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menganjurkan para sahabatnya untuk berinfak. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Dan ulul albab yang dimaksud di sini adalah mereka yang senantiasa membayar, membalas perbuatan buruk orang lain kepada dirinya, dia bayar, dia balas dengan yang baik. Orang menzalimi kita, kita balas assalamualaikum dengan senyum, dengan senang hati. Kalau perlu kita kasih hadiah, masya Allah. Bisa kita kira-kira begitu, Pak? Bisa nggak kira-kira, Pak? ada orang memfitnah kita, menuduh kita dengan tuduhan yang palsu. Fulan mencuri. Teman kita itu atau tetangga kita itu atau orang lain itu menuduh kita mencuri. Padahal kita tidak mencuri. Kita datangi orangnya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Saya dengar Bapak menuduh saya mencuri. Ini hadiah buat Bapak. Masya Allah. Bisa kira-kira kita begitu? وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ Seorang mengacuhkan kita. Tidak suka melihat wajah kita. Seperti ada ungkapan, meskipun tidak terdengar, seperti ada ungkapan, saya tidak ridho melihat wajahmu. Begitu ya. Ada orang mungkin begitu kepada kita. Justru kita kejar. Assalamualaikum. Bisa kita begitu Pak? Ini sifat ulul albab. Yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang tidak seperti itu, a'ma. Buta mereka akan kebenaran. Ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang yang sifatnya begini ini, mereka di akhirat kelak akan mendapatkan negeri, tempat, kembali yang terbaik. Apa sih tempat terbaiknya? Jannatu adn. Bukan satu surga, tapi surga, surga, surga, surga adn. Buat mereka itu. Buat mereka Allah siapkan surga-surga adn. Bukan satu. Allah sebutkan dalam bentuk plural. Jama' jannat. Surga-surga. Yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalam surga-surga itu. Perhatikan. Wa man salaha min abaihim. Wa azwajihim wa dhurriyatihim. Allah akan masukkan ulul albab yang punya sifat ini ke dalam surga-surga adn. Dan Allah pun akan memasukkan hamba-hamba yang salih dari bapak-bapaknya. Istri atau suami pasangannya. Anak keturunannya. Masya Allah. Jadi ulul albab yang sebegini sifatnya. Itu akan atau telah Allah siapkan jannat, surga-surga. Dan surga-surga itu bukan hanya sekedar buat mereka. Tapi juga buat abaihim. Buat ayah. Nenek moyangnya. Ayah ibunya. Wa azwajihim. Dan pasangan-pasangannya, baik suami atau istrinya. Tapi dengan syarat salih. Wa mal salaha. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi garisnya lurus ke atas, ke samping, dan ke bawah. Lengkap. Tapi syaratnya salaha, salih. Maka kalau kita ingin dikumpulkan dengan orang tua kita, dengan istri atau suami kita, dengan anak-anak kita, ke atas, ke bawah, ke samping, iman. Salah. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat akan masuk menyambut mereka. Para malaikat akan masuk dari semua pintu surga menyambut mereka. Seperti apa sambutan para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan bagi kalian. Kata para malaikat menyambut penduduk surga. Disebabkan kesabaran kalian di dunia dahulu. Yang pertama, senantiasa menunaikan ketetapan hukum Allah. Senantiasa menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Senantiasa khasyah, takut tunduk patuh mengagungkan Allah. Takut bahwa di hari perhitungan kita akan mendapatkan perhitungan yang buruk. Sabar mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Menegakkan salat, berinfak dari yang Allah subhanahu wa ta'ala telah rizkikan. Membalas keburukan orang dengan kebaikan. 8 sifat ini? Kata para malaikat, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian bagi kalian karena kalian telah sabar menjalankan 8 hal ini. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka kebahagiaanlah, kenikmatan sejatilah yang akan kalian dapatkan di negeri akhirat ini. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 hingga 24. Bapak dan Ibu sekalian, sejatinya membahas ini membutuhkan waktu yang cukup, tapi mudah-mudahan yang baru tadi disampaikan kiranya bisa mewakili keinginan setiap orang, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, ingin dipertemukan dengan anak-anaknya, ingin dipertemukan dengan istrinya, ingin dipertemukan dengan kedua orang tuanya di dalam surga, bukan di tempat yang penuh dengan kesengsaraan, tetapi di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kedamaian, yaitu di surga, dengan iman, dengan salah, kesalihan, dengan 8 amal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat bagi mereka ulul albab. Demikian, dan insyaallah akan dikumandangkan azan, insyaallah setelah isya akan dilanjutkan beberapa hal dan barangkali ada sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.